seharusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Di balik sikap dan kata.